Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل القيام ومن أهل الصيام واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الصائمين والقائمين ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ثبت إيماننا ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا يا ربنا الاستقامة والتوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa terus melanjutkan, terus melanjutkan belajar kita untuk kenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini kita mengenal nama Allah Al-Latif. Al-Latif yang berhak mendapatkan gelar Al-Latif hanyalah yang bisa mengetahui segala kebaikan dan kemaslahatan hingga detail-detailnya, dan tidak akan salah kalau itu kemaslahatan. Mengetahui detail tentang sebuah kebaikan dan kemaslahatan dan tidak bakal salah. Kemudian di dalam menyampaikan kemaslahatan tersebut kepada yang berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut adalah dengan cara yang indah, lembut, tanpa dengan kekerasan. Jika demikian, maka tidak ada yang berhak mendapatkan gelar Al-Latif yang sesungguhnya kecuali Allah. Dan memang Al-Latif yang sesungguhnya hanya Allah. Kalaupun nanti ada seseorang digelari dengan Al-Latif, hanya mengambil bagian daripada bentuk kemaslahatan yang disampaikan atau yang diketahui kemudian disampaikan ke orang lain dengan cara lembut, maka orang itu disebut sebagai Latif, orangnya Latif. Tapi kalau Al-Latif adalah Allah Zat, Allah Zat yang maha mengetahui segala kebaikan dan kemaslahatan hingga detail-detailnya dan tidak akan salah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat segala kebaikan. Kemudian di saat Allah menyampaikan kebaikan tersebut dengan cara yang betul-betul cermat, akal pun tidak akan mampu menjangkaunya. Sehingga dengan kelembutan, dengan keindahan cara menyampaikannya. Sehingga kalau disederhanakan, Latif itu orang yang lembut. Lembut itu bukan apa, kalau manusia lembut, orang dikatakan seorang yang latif, manusia yang lembut, peringainya, perilakunya, bergaulnya, sifat-sifatnya lembut. Sehingga kalau ngomong enak. Memberikan kebaikan iya, akan tapi kalau sambil melempar, tidak menjadi indah. Sehingga di saat memberikan kebaikan seorang manusia, dengan perilaku yang lembut, kebaikan diberikan dengan cara yang lembut, maka ini adalah orang yang latif. Enak orangnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala al-latif, maha mengetahui segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan, hingga detail-detailnya, sekecil-kecilnya, dan cara menyampaikannya pun adalah dengan cara kelembutan. Kalau sekedar mengetahui saja, belum. Akan tapi mengetahui dan cara menyampaikannya pun adalah dengan kelembutan, dengan keindahan. Al-latif, Allah yang maha lembut. Allah yang maha lembut menyampaikan kebaikan yang selembut apapun dengan cara kelembutan. Kita bisa merenungi tentang bagaimana penciptaan manusia. Janin yang di dalam kegelapan di perut ibundanya itu sendiri sudah gelap. Kemudian matanya pun belum dibelah oleh Allah waktu itu mungkin. Tertutup matanya. Kemudian di dalam kegelapan malam pun Allah telah sampaikan kebaikan untuk sang janin, dibuatkan saluran oleh Allah untuk bisa menyerap saripati makanan dari ibundanya. Terus dengan cara wallah alam, hanya Allah yang tahu. Berkembang. Lahirlah sang janin. Di saat lahir sang janin, siapa yang mengajari dia? Mengerti bahwasanya ia harus meminum susu dari ibundanya. Lihat kebaikan disampaikan oleh Allah dengan keindahan kelembutan. Allah berikan rasa di dalam hati sang anak ini. Tiba-tiba ada kecenderungan mencari, biarpun kambing pun langsung tahu. Sudah secara otomatis menyusu kepada ibundanya. Dan Allah maha kasih kepada sang ibunda. Gigi itu diberi tumbuh setelah beberapa bulan itu. Padahal rambutnya bisa tumbuh, yang lainnya tumbuh. Tapi oleh Allah, ini kelembutan Allah berikan. Giginya kalau tumbuh dari awal-awal, menyiksa, tapi Allah atur itu semuanya. Dan begitu seterusnya kalau kita renungi, itu amat besar kebaikan yang Allah berikan, dan itu dengan cara lembut. Enggak bisa itu. Itu detailnya. Apakah satu karunia atau kebaikan yang disampaikan Allah dengan penuh kelembutan. Dan Imam Ghazali menggambarkan seperti itu, dan maksudnya kita harus banyak merenung. Di antaranya juga, lihat, kalau itu merenung tentang bayi. Kemudian seorang manusia, kelembutan Allah. Manusia yang pada asalnya adalah dari air, yang orang pun akan jijik melihatnya. Akan tetapi setelah itu akan terjadi pembuahan, terus tadi terjadilah janin sampai lahir. Dari bakal yang hina tadi, ma'in mahin, ternyata akan menjadi satu makhluk yang sangat mulia. Dan Allah sanjung, waqad karamna bani Adam. Dan terus dibantu orang yang mulia untuk meniti kemuliaan. Manusia mulia. Dari dasar apa? Bahan yang hina. Istilah Quran hina itu maksudnya apa? Semua orang adalah menganggap itu adalah satu bahan yang menjijikkan. Terus sampailah menjadi manusia yang diberi oleh Allah tugas untuk melestarikan semesta. Allah menjadikan kita sebagai khalifah di atas bumi, di muka bumi. Waqad karramna bani Adam, dan telah aku muliakan bani Adam, dan terus disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga bentuknya seperti ini loh manusia. Dengan akal, pada dasarnya dari apa? Dari air mani yang hina. Kemudian kalau kita lihat lagi, Allah subhanahu wa ta'ala termasuk lutufnya Allah dengan hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kewajiban kepada hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah memberikan beban kewajiban akan tapi ketahuilah, tidak ada beban kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya itu melampaui daripada kewajibannya. Itu termasuk tanda Allah adalah maha lembut kepada kita. Sehingga kalaupun memberikan kewajiban kepada kita sholat, kita harus melakukan sholat dengan berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk dan seterusnya. Puasa yang mampu, kalau sakit enggak puasa. Dan seterusnya. Banyak keringan-keringan. Kemudian juga hamba-hamba Allah yang sadar akan Allah, yang enggak sadar Allah dari awalnya sudah terhinakan. Allah subhanahu wa ta'ala membekali mereka dengan akal untuk berpikir dan seterusnya. Lalu Allah bekali hamba tersebut dengan kekuatan untuk menuju kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu adalah abadi. Sehingga maha kasih Allah kepada kita sebagai manusia, Allah itu memberikan kepada kita beban untuk berbekal hanya dalam waktu yang sangat singkat, puluhan tahun. Kita itu hanya puluhan tahun saja di dunia ini untuk berbekal, untuk menggapai kebahagiaan yang tidak ada batasnya, bukan puluhan tahun lagi. Itu termasuk maha kasih Allah, lembut Allah dengan hambanya. Kita beribadah umur berapa? 70, 80, 90 tahun. Semoga panjang umur semuanya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Akan tapi untuk menuai kebahagiaan yang sangat panjang. Dan tidak ada batasnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita cermati, apa yang ada pada kita adalah kelembutan Allah dengan kita. Dari lidah kita Allah beri rasa sehingga kita bisa menikmati. Mata kita sehingga bisa membedakan warna dan warni. Terus dan seterusnya. Ini kalau kita renungi adalah satu pekerjaan yang luar biasa dahsyat. Dan Allah yang berbuat itu semuanya. Al-Latif. Baik. Jadi Al-Latif, kembali kepada definisi nama tersebut, yang mengetahui segala bentuk kebaikan sampai detail-detailnya, dan di saat menyampaikan kepada yang berhak, yakni makhluknya, adalah juga dengan cara lembut. Jadi sifat Al-Latif, nama Al-Latif Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jika Allah seperti yang kita fahami dari definisi tadi Al-Latif, lalu bagian kita bagaimana sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang kita punya urusan dengan manusia yang Allah sangat latif dengan makhluk-makhluknya, bagaimana kita dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sangat mencintai dengan hambanya yang mengambil sifat-sifat lutuf Allah. Ar-rifqu wal-lutfu. Makanya seorang hamba yang punya sifat lembut ini Allah cintai, lembut dengan sesama, lembut kepada orang lain, termasuk di saat membawa kepada kebaikan pun dengan kelembutan. Bahkan kelembutan itu sendiri adalah sebagai simbol keindahan. Maka tidak ada kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu menjadi cacat. Dan tidak ada kelembutan itu jika ditempelkan kepada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah. Kelembutan termasuk di saat mengajak kepada kebaikan pun, lihat, dengan cara lembut, dengan cara lembut, dengan penuh keindahan. Membawa orang kepada hidayah adalah dengan cara lembut dan keindahan. Ini bagian kita yang kenal Allah Al-Latif, maka kita pun harus bisa membawa orang kepada kebaikan dengan latif, melayani saudara-saudari kita, anak kita, istri kita dengan latif, dengan kelembutan dan keindahan. tanpa merendahkan, tanpa mencaci, tanpa meremehkan, sehingga orang jadi, kalau hanya kita memaparkan kebenaran, membawa kepada kebenaran, belum sampai al-latif, kita belum sampai menjadi orang yang latif, tapi menyampaikan kebenaran, inilah kebenaran dengan keindahan, lah itu tadi baru latif. Menyampaikan kebenaran, kebaikan dengan cara yang lembut, itu latif. Kalau hanya sekedar mengajak kebaikan, ah ayo sholat, ayo ini, belum, itu hanya mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau sudah disertai dengan kelembutan dan keindahan, maka itulah seorang hamba yang latif, seorang hamba yang mengerti kebaikan dan membawa orang kepada kebaikan pun dengan kelembutan dan keindahan. Dan itulah Nabi SAW. Nabi adalah orang yang latif, tidak tampak keras dari wajah beliau, tutur katanya indah, menyampaikan kebaikan dengan keindahan. Beliau adalah seorang yang latif, seorang yang sangat lembut di dalam membawa siapapun kepada kebaikan. Itu adalah sifat al-latif. Sifat berikutnya adalah al-khabir. Al-khabir itu secara global maha tahu, seperti al-alim. Cuman Imam Ghazali mengatakan tidak ada lafadz yang berbeda lalu maknanya sama. Kalau sedia katakan al-khabir adalah zat yang maha tahu berita sampai detail-detailnya, bahkan berita-berita batinah yang tersembunyi. Jadi ada akhbar zahirah, berita-berita yang zahir, dan batinah yang tersembunyi, sehingga tidak ada yang bergerak di semesta ini atau diam di semesta ini. Tidak ada lintasan di dalam hati, dan di batin lintasan di dalam hati, kecuali Allah juga maha tahu. Kecuali Allah punya kabar tentang apapun yang terjadi. Manusia hanya bisa melihat orang itu bergerak, akan tapi kita tidak tahu lintasan hati. Allah mengetahui lintasan hati seorang hamba. Jadi lintasan hati kita, kita ngangen-ngangen apa, kita memikirkan apa, Allah tahu itu semuanya. Maksudnya Allah maha tahu seperti al-alim, akan tapi kalau sudah tahu sampai seperti itu, maka mengetahui sampai detail-detailnya dan sesuatu yang tersembunyi pun tahu, maka Allah adalah al-khabir yang maha tahu. Al-khabir maha tahu. Sehingga kita harus sadar, jika Allah maha tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Nah, bagian kita di saat kita faham ayat ini, apa faham bahasanya nama Allah adalah al-khabir maha tahu, lalu bagaimana kita setelah faham Allah adalah al-khabir yang maha tahu sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam diri kita, batin kita, lintasan hati kita, kita ngangan-ngangan apapun Allah tahu. Membangun keyakinan ini penting. Jadi bagian kita saat ini adalah membangun keyakinan kalau Allah adalah al-khabir yang maha tahu segala sesuatu yang kita sembunyikan sekalipun. Maka kalau begitu, hendaknya kita harus juga mengetahui diri kita, mencoba mencari tahu tentang diri kita, atau memahami diri kita, merenungi tentang alam kita, diri kita sendiri, yang di dalamnya adalah ada hati, ada badan, kemudian apa yang tersembunyi di dalam hati kita, apa yang dirasakan oleh hati kita. Sesaat ada kebencian, sesaat ada kedengkian, sesaat ada dendam. Ini agar kita menjadi khabir, hendaknya kita harus sampai menjelajah hal-hal yang seperti itu. Orang lain tidak tahu apa yang ada di hati kita, kita yang tahu, kita yang merasakan. Kenapa aku melihat orang ini kok tidak nyaman aku? Kenapa tetanggaku bangun rumah kok saya jadi apa ini? Khabir. Kalau tidak tahu maka dia bukan khabir lagi. Jadi dia sadar, iya, aku kok begitu ya. Kenapa aku harus benci? Kemudian aku lebih mengetamakan ini, hatiku kok sudah cenderung kepada sesuatu yang bakal sirna, yang pasti aku tinggalkan atau meninggalkan aku, dunia terus berpikir, menyembunyikan kejahatan di dalam hati, basa-basi tampak seolah-olah menjadi orang baik. Ini munafik. sebagai orang yang tanpa ahli ikhlas, sementara tidak pernah sambung kepada Allah. Nah, ini yang ada di hati kita ini. Maka agar kita menjadi khabir, apa yang bergolak, apa yang terjadi, apa yang ada di dalam hati kita, terus kita koreksi, kita korek-korek. Dan itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya'nya dan juga kitab Minhajil Abidinnya, kalau sudah berbicara masalah hati ini detail, panjang lebar, sehingga betul beliau-beliau adalah khabir, sangat tahu tentang urusan ini. Bagaimana mencermati hati, kesombongan muncul, kedengkian, dendam, segala macam. Ini kalau sudah tahu baru nanti akan mangkas itu. Khabir, kalau tidak khabir tidak akan bisa menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Sebelum ngurus orang lain, sebelum kita berdakwah bicara tentang sejuta umat, ribuan umat, bukan. Tapi dalam dirimu sendiri engkau harus khabir. Apa yang ada di otakmu selama ini? Gitu. Apa yang ada di hatimu selama ini? Maka harus kita punya khibrah, pengetahuan yang detail tentang diri kita. Tentang lahir kita, ya termasuk kemaksiatan-kemaksiatan, baik kemaksiatan yang terlahirkan dengan lidah kita atau kemaksiatan yang tersembunyi dengan hati kita. Baru kalau orang sudah seperti itu, maka dia khabir tentang dirinya sendiri. Kalau sudah tahu tentang dirinya sendiri, lah ini baru orang bisa berbenah diri. Yang tidak tahu penyakitnya enggak bakal mau berobat, yang tidak berobat enggak bakal sembuh. Yang tidak merasa bakal terserang penyakit tidak waspada, mungkin akan terjangkit penyakit sangat mudah. Maka berjaga-jaga, karena dia seorang khabir, tahu dia ada punya hati, punya perasaan, harus dikontrol terus. Maka seorang hamba yang seperti ini pantas disebut sebagai seorang yang khabir, maha tahu tentang dirinya sendiri. Dan di saat dia faham tentang dirinya sendiri, akan bersih hati. Akan bersih hati, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah para kekasih-kekasih Allah. Nah ini. Sehingga tidak cukup kita meyakini Allah maha tahu, terus apa buahnya dari dirimu? Allah maha tahu. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Pun demikian kita tidak pernah merasa hati kita dilihat oleh Allah. Karena kita tidak akan merasa dilihat oleh Allah. Karena kita sendiri tidak pernah mencoba untuk meraba-raba hati kita. Ada orang itu ngomongin masalah kedengkian. Jangan mendengki. Dia itu sebetulnya dengki waktu ngomong begitu. Jangan sombong ini. Karena apa? Dia hanya ngomong saja dia. Tidak mencoba meramal lihat di dalam hati, karena dia belum khabir ke dalam dirinya. Memang Allah khabir, Allah tahu tentang orang tersebut. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Akan tapi, apa guna dari pengetahuan Allah terhadap kita kalau kita tidak barengi juga dengan keyakinan kita, pengetahuan kita tentang diri kita. Karena kita sudah tahu tentang diri kita, kita persiapkan agar di saat dilihat Allah, kita dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khabir. Kemudian sifat Al-Halim. Al-Halim. Allah Al-Halim. Kalau dari manusia yang halim ini, gampang legowo hatinya. Tidak punya amarah, tidak punya dendam. Itu manusia. Tapi tidak pantas dendam dan sebagainya ditempelkan kepada Allah, sebab Allah maha kasih. Cuman untuk menggambarkan kalau manusia halim, lihat, dipukul, di ini. Kalau sabar saja adalah sabar. Akan tapi kalau sudah halim pangkat lebih hebat lagi. Allah Al-Halim. Dengan hamba yang memusuhi Allah sekalipun, Allah masih memberikan segala bentuk kenikmatan. Orang kafir membuat murka Allah setiap saat nyembah selain Allah yang menciptakan Allah. Kita sering bermaksiat. Tapi bagaimana Allah dengan kita? Halim. Tidak setiap satu kesalahan langsung satu tempelengan. Tidak setiap satu kesalahan langsung satu balak bencana, tidak. Allah Halim. diberi jangka waktu. Biarpun orang kafir diberi oleh Allah rizki di dunia, kenikmatan. Halim tidak bergegas untuk menyiksa hambanya yang melakukan kesalahan. Dalam surat Fatir disebutkan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya setiap perlakuan kesalahan dari hambanya itu langsung dibalas oleh Allah, habislah dari dulu manusia. Kalau seandainya semua perilaku salahnya seorang hamba itu langsung dibalas oleh Allah dengan hukuman, habislah kita semuanya. Sudah tidak ada ini manusia di atas bumi. Tidak ada penghuni, tapi Allah Al-Halim, biarkan, biar lestari ini. Yang bermaksiat oleh Allah, biarkan. Diberi kesempatan, mungkin nanti akan tobat menjadi para kekasih-kekasihnya. Kita pun lihat bermaksiat, kita melakukan kesalahan. Apakah langsung Allah menghukum kita? Allah Halim. Dengan yang bermaksiat pun Allah masih memberikan kenikmatan. Dan seorang hamba, kalau sudah sampai kepada derajat di saat haknya diambil, bukan haknya Allah, bukan kewajiban kepada Allah. Misalnya kita dicaci, diolok, difitnah, digunjing, hartanya diambil, tak tahunya kok kita masih bisa senyum dan lapang dada, Al-Halim. Sementara dia juga punya kekuatan untuk membalasnya, Al-Halim. Al-Halim. Sehingga ini satu sifat yang sangat mulia, Al-Hilmu. Dan perlu latihan. Al-Hilmu perlu latihan. Seperti disabdakan, kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bitta'allumi. Seperti halnya ilmu itu harus dengan cara belajar, maka orang untuk sampai punya sifat al-hilm, dia perlu berlatih, merenung. Ya ini tadi, merenung Allah. Allah juga punya sifat seperti itu. Tapi ingat, ini hanya urusan kita saja. Kalau kita sudah ada orang bermaksiat kepada Allah, lalu kok kita masih diam-diam begitu, ini lain. Itu justru kita kurang ajar kepada Allah, enggak punya cemburu kepada Allah. Ini urusan hak kita. Hak kita sendiri. Dan ini sangat mulia. Orang yang tidak menuntut haknya. Dan Nabi SAW kalau hak beliau sendiri yang dinodai, Nabi akan sabar. Nabi akan bisa tambah. Tapi kalau sudah hak Allah diganggu, syariat Nabi Muhammad diganggu, maka Nabi Muhammad kalau sudah marah tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan hendaknya kita seperti itu. Nabi adalah Halim. Dan kita pun harus mengambil sifat mulia Halim dengan melatih kesabaran kita di saat kita urusan dengan sesama kita. Mungkin ada istri yang melakukan kekurangan, suami melakukan kekurangan, anak dengan kita, penghormatan, pengabdian, dan seterusnya. Atau mungkin kesalahan kepada kita, baik kita tata hati kita. Tidak buru-buru kita marah, membantah. Kadang sedikit salah, balasnya pun kita lebih gede daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang ada di kiri kanan kita. Mana itu semua dari sifat Halim. Al-Halim, lihat urusan haknya diganggu, ternyata dia masih bisa senyum. Derajat mulia, dan itulah orang bertakwa yang sesungguhnya. Dibuat marah dirinya, akan tapi ternyata masih bisa menahan amarah. Disebutkan dalam Al-Quran, inilah orang yang bertakwa. Wal kadhimina al-ghayza, menahan amarahnya. Urusan dirinya sendiri. Sudah disakiti, dicaci, diolok, masih bisa menahan marah. Saya tidak boleh marah. Karena ini urusanku. Urusan diriku, bukan urusan Allah. Hakku diambil, aku dicaci, aku digunjing. Wal kadhimina al-ghayza, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, di samping dia menahan amarah, mudah memaafkan kepada manusia. Ini sifat mulia, al-hilm. Sudah memaafkan kepada orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, ternyata masih bisa berbuat baik. Dan semuanya orang berakal sehat akan menilai orang seperti ini sangat mulia. Sudah disakiti dan dicaci, diolok, tak tahu masih senyum dan memberikan hadiah. Semua orang tahu ini sifat mulia. Sehingga sangat pantas Kalau sifat seperti ini adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mengambil sedikit dari sifat hilm ini akan mulia di hadapan manusia. Dia penyabar, dicaci maki, masya Allah, terima kasih. Oh, malah diganggu sama saudaranya, direbut warisnya, ternyata menjadi yang paling idep, kalem, tidak marah, tidak berontak. Apalagi digunjing, difitnah pun, masya Allah, malah mendoakan doa yang baik. Semua akal sehat paham kalau ini orang baik, dan itulah al-hilm. Nah, itulah bagian kita seharusnya. Kalau kita tahu Allah juga halim, kita pun harus mengambil bagian daripada nama Allah, sifat Allah al-hilm ada pada kita. Cuma jelas jauh ya beda antara hilmnya Allah dengan hilmnya kita. Paling tidak seperti itu tadi kita mencoba menyabar-nyabarkan diri saat ada musibah apa dari saudara kita kepada kita, gangguan untuk kita. Kalau sudah seperti itu, makanya sifat mulia ada pada hamba tersebut. Al-hilmu wal-lutfu dan kemudian al-halim, al-latif dan al-khabir. Baik, ini saja insyaallah. Semoga kita bisa benar-benar menyadari dengan hati kita, ya. Tadi dari yang pertama, Allah latif. Kita pun harus menjadi seorang yang latif. Jangan kasar, ngajak kepada kebaikan kasar, nyuruh kebaikan kasar, khabir, sadar. Allah melihat kita, Allah tahu tentang kita, tahu di dalam hati kita. Maka yuk kita benahi hati kita. Dan halim, Allah lembut memaafkan kepada hambanya. Tidak mudah menghukum hambanya, maka kita jangan mudah menghukum manusia. Selagi itu adalah hak kita, yuk kita lapang dada, kita berpikir maaf, dan itu adalah kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiran kami sampaikan kepada guru kita semua, Bu Yayahnya, yang telah memberikan penjelasannya tentang sifat-sifat Allah di surah ini. Semoga Allah berikan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang ilmu yang kita dapatkan di surah ini. Amin ya Allah, hirba amin. Baik, kepada para hadirin, para hadirat, para jamaah, untuk selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu satu dan jamaah bapak-bapak satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya yang dimuliakan Allah, kami mau bertanya Buya tentang kemarin masalah muflis atau bangkrut amal atau kere istilahnya, itu yang dikaitkan dengan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, yakni man sanna sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Mohon itu terjemahkan terlebih dahulu nanti. Kemudian apakah yang nanti berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi, penggalannya saja, wala taziru wa ziratu wizra ukhra, seperti itu Buya. Barangkali mohon pemahaman kami kurang jelas, mohon Buya jelaskan kepada kami semua. Itu saja. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya bahwa teman saya itu curhat kepada saya, sering dia itu didolimi sama suaminya. Dulunya dia perkawinannya itu dijodohkan karena dia itu pengen kalau mau melawan sama orang tua, tidak mau, takut nanti durhaka. Terus dia itu perkawinannya dibuat ibadah karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah. ternyata di dalam perkawinan itu, di tengah-tengah perkawinan, tiba-tiba suaminya itu pernah bercinta lagi sama mantan pacarnya. Bahkan mantan pacarnya sudah punya suami. Bagaimana menurut hukum Islam kalau kayak begini? Sampai teman saya itu katanya itu pengen cerai tapi kasihan sama anak-anaknya. Demikian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak riwayat tentang seorang yang berbuat baik akan berkembang kebaikannya sampai kapanpun. Man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau orang memulai sebuah proyek program kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan jika diikuti oleh orang, maka dia pun mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi min khairi ayyang kusa minhu syai' khair annahu la yanqusu minhu syai', dalam riwayat. Ada orang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai satu program kejelekan, kemaksiatan, kemudian diikuti oleh orang setelah itu, maka ketahuilah dia akan terus mendapatkan dosa orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Ada firman Allah lain wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosanya orang tidak akan membawa orang lain. Jadi kalau orang berdosa tidak akan ditumpangkan kepada kita. Kalau tetangga kita melakukan dosa ya tidak mungkin ditumpangkan kepada kita, wong dosanya dia. Mustahil, Allah tidak akan menyiksa hambanya sementara dia tidak punya peran di dalam dosa tersebut. Jadi kalau dosanya orang itu ya untuk orang itu, bukan untuk kita. Dan tidak ada hubungannya dengan ayat, dengan hadis tersebut. Kalau hadis tersebut adalah dosanya seorang hamba, cuman dia melakukan dosa ini tapi yang ngajari itu siapa, itu loh. Jadi kita punya dosa karena ngajari tadi. Jadi kalau ada orang berzina di Amerika, di ini ya gak akan ditumpangkan kepada kita. Zina orang di Australia, zina orang di negeri-negeri jauh, zina orang di negeri, nah, apa di kota seberang saya, kita gak tahu, gak akan ditumpangkan kepada kita. Akan tetapi, kalau kita membuat satu acara, atau membuat tempat hiburan, begitu, terus ada tempat sembunyi-sembunyi, dan kita ngerti suatu ketika ini jangan-jangan dipakai untuk mesum nih, sudah mulai ada orang pacaran dan sebagainya. Lah kok kita diam saja, malah kita perbaiki, wah ada orang zina, dapat, karena kita yang membuat tempat tersebut. Atau buat satu acara keramaian, kita buat satu budaya di semua, alun-alun mana atau tempat mana, budaya, tapi selama ini tidak pernah ada, tapi kita membuat acara, sudahlah kita setiap acara Jumat sore kita mendekan acara di pantai ini, yang ini sudah kita buat acara, berhasil tahun ini orang pada nginget, kita mati setelah itu orang inget acara itu menarik, yang jualan juga inget, akhirnya jualan di situ semakin ramai, terus maksiat terus, dapat kita biarpun mati, karena apa? Kita yang memulai di situ. Jadi kita mendapatkan dosa karena kita ada punya saham di situ, sana kita memulai membuat di situ. Tapi kalau tidak, tidak ada. Makanya ayat dengan hadis tersebut tidak ada hubungannya, sebab yang dikatakan dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain adalah orang yang tidak ada hubungannya. Dosa anak kita tidak ada, kita tidak akan menanggung dosa anak kita kecuali karena bapaknya teledor mendidiknya, baru nanti terus dapat itu. Dosa tetangga kita gak akan pintu pangkan kepada kita, kecuali kita pernah melihat bermaksiat, lah kok kita diem saja, baru dapat nanti, karena engkau punya saham. Kamu bisa ngingatkan, tapi tidak ngingatkan itu. Dosanya orang membuka aurat enggak ada hubungannya dengan kita, akan tapi di saat dia menjadi pembantu di rumah kita, kerja sama kita, urusan itu. Nah ini ada sangkut pautnya. Kalau di luar sana enggak ada urusannya, saya enggak pernah tahu dia, enggak pernah kenal dia. Dia buka aurat, urusan dia. Tapi saat masuk rumah kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Begitu kisahnya. Jadi dosa orang enggak akan ditumpangkan ke orang lain. Ini masing-masing. Tapi di saat kita punya saham atau menjadi sebab baru dapat. Nitip salam tok, nyampaikan salam. Setelah itu kita enggak tahu kemana. Kenalan terus sampai zina, dapat tuh. Ngapain nanti nyambung-nyambungkan orang? Makanya dalam berbuat kita harus pikir panjang. Akibatnya apa ini nanti? Jadi seperti itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan atau sunnatan sayyiatan. Baik, kemudian ibu yang bertanya tentang curhat. Kalau ada orang curhat kepada kita, jangan bangga dulu. Anda kira-kira memang orang yang pantas untuk menyelesaikan masalah atau tidak? Kalau Anda merasa tidak mampu, jangan Anda terus mendengar. Itu Anda senang gunjing namanya. Kalau Anda tidak mampu, ngomong saya tidak mampu. Saya tidak ngerti, ayo. Tidak tanya yang ahlinya saja, yuk saya antarkan. Makanya orang curhat itu akan menjadi gunjing kalau curhatnya kepada orang yang bukan ahlinya. Kalau saya punya masalah, saya akan bertanya kepada ahlinya. Kalau kita berbicara kepada orang yang bukan ahlinya, menggunjing. Apa perlunya saya ceritakan, buka aib saja, aib batin atau aib lahir. Dan dia sebetulnya ya orang yang sakit misalnya, mohon maaf, dia punya kekurangan. Tidak usah kekurangan orang lain, kekurangan diri saja. Ada bagian tubuhnya yang sudah lah pokoknya ya, pokoknya tidak boleh disebut. Coba, kira-kira gampang, saya punya anu gini, ya, orang sakit ini, saya punya anu gini ini. Dia akan bertanya kepada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Enggak mungkin semua orang diceritai. Sama urusan aibnya keluarga, aibnya saudara, aibnya suami, aibnya istri, permasalahan. Maka kita membicarakan permasalahan kita dengan pasangan dan seterusnya. Kalau bukan kepada orang yang ahlinya, masuk bab menggunjing. Dan Anda pun ikut bagian menggunjing. Kadang-kadang karena merasa ditanya itu senang. Wah ini saya dicurhatin ya, jadi ustadzah deh kali ini. Ya terus gimana? Gak bisa menyelesaikan juga. Terus masuk bab dosa kita. Kalau sudah, aduh kalau urusan begitu saya tidak ngerti. Ayo kita ke tempat yang. Dan jangan pengen tahu tentang problemnya orang. Jangan pengen tahu tentang problemnya orang. Kadang ngotori hati kita. Satu, ini kaidahnya. Kalau ada orang curhat sama kita, coba orang datang kepada Buya, Buya saya punya penyakit tulang saya begini, oh salah alamat ini, saya bukan dokter Pak. Tidak boleh saya, terus bagaimana, coba kira-kira pantas tidak ada orang, dia punya ada tulangnya dalam, ada tumor ini, terus bawa rongsen atau MRI ke Buya. Terus Buya terus lihat gini, lucu orang lihat, ngapain Buya lihat MRI, dokter kan ini? Sama, kalau ibu bukan ahlinya terus giyai-giyai ya kayak, Buya ngaku kayak dokter tadi itu, orang lucu. Jadi kalau bukan ahlinya sudah katakan. Saya ingat kata Habib, kalau ente bukan ahlinya jangan ngomong bisa. Seperti urusan jin, ada orang datang Buya suruh ngobatin, ada orang kena jin. Anak saya enggak punya ilmu. Enggak usah saya pura-pura. Nanti ketawa jinnya. Ada orang suatu ketika yaitu datang. Ada orang memang kalau Rasulullah ngajari kalau orang masuk ke surupanan, adzan nih saja sudah, siram aja gebyur selesai. Saya siram, katanya sembuh katanya. Akhirnya ada yang gitu lagi datang ke saya, enggak itu hanya itu kebetulan saja, saya siram gebyur. Nah. Saya enggak punya ilmunya, oh, tapi sembuh Buya. Nah, saya gebyur sama adzan selesai. Saya bukan ahlinya, enggak pernah belajar ilmu itu, enggak maksain. Nah. Harus bilang enggak bisa, jangan gara-gara itu, wah saya siram bisa ini. Saya enggak belajar ilmunya. Sama ibu kalau tidak pernah belajar, tidak mengerti bagaimana menyelesaikan permasalahan keluarga, jangan mengangguk-ngangguk iya-iyakan, itu malah kita tahu aibnya orang, na'udzubillah, malah tahu aibnya orang, musibah, kekurangannya orang kita tahu. Dan kalau kita sudah tahu aibnya orang itu, na'udzubillah, kita itu berdoa, ya Allah tutup aib sahabatku dari mataku, saya tidak ingin tahu ini punya masalah, ini punya, enggak, ini punya kekurangan, saya tidak ingin tahu, repoti itu. Sehingga saya melihat dia ingat dia cerita kemarin. Saya pengen kalau cerita yang baik-baik saja enak. Ini yang pertama kaidah. Kalau Anda bukan ahlinya, jangan Anda ngangguk-ngangguk membiarkan orang curhat kepada Anda. Stop saja, apalagi masalah aib orang lain, apalagi masih bab zina dan seterusnya. Stop. Saya bukan ahlinya. Baik. Kemudian jika memang ada orang kejadiannya seperti itu, perlu dicek. Kalau ada orang menikah karena perintah orang tua atau patuh kepada orang tua, itu akan terbuka pintu keberkahan apapun bentuknya. Apakah tertunda hari ini sehingga esok hari, atau tertunda nanti di akhirat sebab kepatuhan kepada orang tua. Tapi orang tua yang benar. Jangan seorang anak perempuan dinikahkan sama pejudi, kamu harus patuh sama abah. Ada pejudi hebat mau nikahi kamu, harus mau, enggak begitu. Secara lahir adalah manusia yang layak untuk jadi suami, pilihan orang tua. Kalau ada seorang anak gadis menolak, itu tentu telah rusak hatinya. Mungkin karena dia telah menggantungkan hatinya dengan orang lain. Musibah itu problem zaman sekarang. Na'udzubillah, sehingga dinikahkan saja susah. Berontak, apa yang diinginkan? Sehingga menjalani pernikahan pun, di dalam pernikahan sering ungkit-ungkit. Saya akan dijodohkan. Saya akan dijodohkan. Kalau sudah hatinya rusak, rusak. Baik. Karena sudah dijodohkan dan dia sudah berjuang untuk menyenangkan orang tua, mendapatkan pahala. Tentunya tidak cukup menjalankan pernikahan, tapi mengabdi kepada suami yang luar biasa. Kewajiban seorang istri, sama seorang suami, memenuhi keinginan orang untuk menikah dengan seorang wanita. Ini adalah pesan dari ibuku misalnya. Wanita ini pilihan ibundaku, maka harus aku muliakan terus pengabdian. Bukan sekedar, ya yang penting saya nikah saja, yang penting kan jalankan perintah ibu, suka-suka deh. Oh, enggak begitu. Harus benar, wanita tersebut kalau memang dia patuh kepada orang tuanya, mengabdi dengan benar, melayani dengan benar, menampakkan pengabdian, menampakkan kasih sayang yang benar, itu harus. Lah kalau enggak ya sama aja nyakiti orang tua, kalau orang tuanya tahu marah ya marah, tapi harus ada pengabdian. Kemudian saya sudah ngabdi benar kepada suamiku, aku curahkan perhatianku kepada suamiku, aku layani dengan benar. Tapi suamiku punya masalah. Nah, sekarang kita pindah ke masalah tersebut. Yang jelas kalau siapapun yang diperintah oleh orang tua untuk menikah, jangan gayanya patuh-patuh seperti itu. Patuh yang sesungguhnya adalah menjalankan perintah sebagaimana yang diinginkan oleh orang tua. Mengabdi yang benar kepada suami, mengabdi yang benar kepada istri yang benar. Oh, itu akan mengundang keberkahan. Cuman kadang-kadang iya-iyanya hanya takut durhaka, takut ini toh. Terus, makanya sama suami dikit-dikit ngomong, saya kan disuruh nikah, saya paksain. Nah ini kan kurang ajar, zaman nyakit ibunya bapaknya. Baik, kemudian masalah urusan suami selingkuh, suami dan sebagainya, sebentar, jangan buru-buru dulu. Jangan mudah mendengar berita-berita seperti itu. Kadang-kadang berita palsu diiyai. Karena berangkat dari ada sifat hati yang mudah curiga, prasangka buruk terus. Sehingga ada SMS masuk pada suaminya, kadang-kadang SMS sekarang kan SMS kurang jar, yang tolong kirimin duit dong, kan gitu kan ada SMS masuk-masuk itu. Ini rekeningnya, kadang-kadang bang istri, apa ini? Ada yang. Ataunya istrinya ngelihat marah-marah, siapa ini ya? Ha? Padahal ini juga orang iseng aja kan. Nah memang ada, harus hati-hati, jangan buru-buru marah, dikit-dikit marah, memang banyak. Wanita kayak begitu, laki-laki juga ada kadang-kadang, dugut-dugut. Ini benar dari mana berita itu? Dan juga mungkin guyonan. Ada temannya guyonan pengen goda. Dan zaman sekarang kan ya biasa karena media ini ada telepon, ada ini. Wong dengar sendiri saja perlu dicek apalagi informasi dari orang. Permasalahannya kadang-kadang kupingnya tuh bolong-long-long, bolong-blong. Ini menjadi masalah. Terus-terus. Yang benar, pulang perang sama suaminya. Padahal itu hanya guyonan nih. Ini problem nih seorang istri sampai sama mimpi saja ngamuk sama istri. Ada seorang suami mimpi karena istrinya begitu sama laki-laki, dilabrak istrinya enggak tahu apa-apa. Lah ini lebih gila lagi nih manusia. Hidupnya dengan mimpi. Makanya bahagia bagi dia adalah mimpi, enggak ketemu-ketemu dia. Baik, jangan mudah mendengar informasi negatif tentang pasangan. Itu sering fitnah kayak begitu tuh. Apa-apa tanyakan kepada pasangan. Abang dari mana? Ada SMS apa ini? Kan gitu, bang. Wah guyon ya, sudah guyon, alhamdulillah tidak beneran. Kan seneng guyon daripada beneran kan. Kadang-kadang, wah ini ada orang guyonan, ini. Halo, gak mungkin loh. Dikasih ini guyonan pengen beneran, ini kan perempuan sakit itu. Memang banyak wanita sakit kayak begitu tuh. Ini sehat semuanya ini. Dikasih ini gak ngerti saya ini, wah gak mungkin ini, masa sampai minta uang dan sebagainya ini. Baik, jangan mudah kemakan fitnah. Tanyakan suamimu juga manusia yang bertanyalah, dia akan menjawab. Jangan menuduh, dia akan berontak, nanti marah. Ini kan kaidah dalam berkomunikasi. Ada orang pertanyaan itu nuduh itu. Itu sudah memang orang tidak punya seni dalam berkomunikasi. Kamu dari sana ya? Duh, kok langsung kamu dari mana bang? Itu baru bertanya, oh dari pasar, ya sudah. Enak, kamu dari sana ya? Duh. Pertanyaan tapi nuduh, gak enak bener itu. Bahasa komunikasi itu penting. Wa inna minal bayani lasihrob. Pandai bertutur kata itu juga sihir untuk membius pasangan untuk semakin indah itu. Bukan ngomong saja yang enak. Baik, jangan mudah kemakan fitnah. Jangan mudah dengar berita-berita seperti itu tentang pasangan kita. Karena merusak itu. Apalagi seorang istri ya, beberapa waktu ada seorang istri kerjaannya curiga, sampai. Apa kamu memang tak gendong terus mau pergi ini? Dia memang kerja, hanya informasi dari orang. Apalagi pernah punya kisah, dia punya pacar. Gara-gara ketemu dengan bekas pacar yang memang itu sebelum tobat dulu, sebelum kenal majelis Al-Bahjah barangkali gitu. Dulu pacaran, sekarang menikah tobat. Hanya ketemu sama orang pernah kenal itu kan, ya namanya ketemu kan wajar ya. Itu sudah habis sampai di rumah kamu dulu. Ketemu di jalan kan, itu kan dulu. Itu sudah jadikan bahan, wah habis-habisan. Cobalah kita perlu tata hati. Kalau memang, makanya yang penting jangan mudah kemakan fitnah, isu, omongan orang, kita tidak boleh makan fitnah. Orang hebat yang tidak bisa kemakan fitnah. Orang hebat tidak akan bisa kemakan fitnah. Yang diutamakan adalah omongan dari orang yang sangat dicintainya pasangannya, atau orang yang paling dekat dengannya, bukan dari orang lain. Kemudian jika benar kisah tersebut, misalnya ada kok tiba-tiba kok dengan suami, makanya sebenarnya kalau seandainya yang bersangkutan langsung tanya, kita akan bertanya dari mana kau tahu, siapa yang ngasih kabar, lo kok benar detail seperti itu dari mana? Sebab yang bikin cerita itu detail itu khayalan biasanya, praduga, prasangka buruk itu khayalan detail, ya begini, wah karena khayalan. Makanya seandainya yang bersangkutan tanya, bisa kita tanya, bagaimana? Dari mana kamu tahu itu semuanya? Ya kan? Apalagi seorang wanita yang sudah punya suami, masa benar, masa ini? Mungkin dia sudah punya kesenangan dengan suaminya, hanya gara-gara komunikasi sedikit, belum tentu. Baik, makanya tidak mudah kalau menyelesaikan masalah. Kalau ada orang yang ngadep ke kita, panjang ceritanya, tidak langsung saya iyai. Ntar dulu, saya mentahkan dulu bagaimana kok sampai sejauh itu kamu tahu itu. Apakah kamu setiap hari ngorek-ngorek informasi cari ke sana. Lah kalau orang mencari informasi ketemu sampah informasinya nanti. Hei, kamu tahu enggak suamiku ke sana? Oh, ada yang bilang, "Oh iya, saya lihat sana ada orang dari dulu dengki." Nah, hancurlah. Baik, kalau seandainya benar seperti itu suami yang salah. Nauzubillah. Dengan seorang wanita yang sudah punya suami, haram dia. Merusak rumah tangga. Dan hukumnya haram, terkutuk orang itu. Dan wanita tersebut juga terkutuk. Wanita yang sudah punya suami ternyata hatinya seperti itu, terkutuk, dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Kalau sudah menjadi seorang janda mungkin berpikir tentang pernikahan, dia sudah punya pasangan, maka ketahuilah kalau sudah orang masih punya pasangan seperti itu, punya suami, lah kok dia hatinya kepada orang lain, yang akan terkurangi adalah pengabdian kepada suaminya nanti. Sehingga punya masalah sedikit pengen cerai saja. Ini, na'udzubillah, terkutuklah wanita tersebut dan laki-laki tersebut telah berdosa. Kalau seandainya urusannya adalah dia tidak puas dengan ini karena pelayanan suami istri kurang dan sebagainya, tidak harus dengan yang haram, mungkin dengan wanita yang belum punya pasangan. Itu pun dengan prosedur yang baik, bukan asal saja lalu berbuat dolim ini. Kalau sudah dengan perempuan yang sudah pernah menikah, ini adalah satu kejahatan yang luar biasa. Apa yang diinginkan? Dan kalau memang betul kejadiannya semacam itu laki-laki fasik. Tapi ketahuilah bahwa manusia bisa saja kepleset. Sebaiknya setiap wanita harus pertama koreksi dirinya sendiri. Kenapa sampai suaminya seperti itu? Apa? Apakah kurang ini, apa ini, dan sebagainya. Cuman kalau seorang suami sudah melangkah kepada seperti itu, seorang wanita yang sudah punya suami, maka ini adalah kefasikan di dalam hatinya, sudah busuk di dalam hatinya. Tapi tetap namanya manusia, tugasnya adalah membenahi. Bagaimana diperbaiki, diajari. Dia dikenalkan kepada kebaikan. Mungkin dia adalah orang yang tidak mengerti kebaikan. Sampai laki-laki tersebut seperti itu. Jadi diingatkan yang baik, apa sih sebabnya. Tapi pengingat, sebelum kita menyalahkan orang lain, orang harus koreksi diri. Bagaimana dirimu wahai seorang wanita? Hei istri, bagaimana pelayanmu dengan suami? Bagaimana? Bisa saja seorang suami jenuh di rumah. Lalu karena perilaku istrinya seperti itu mungkin. Dan mungkin seorang istri sudah penuh dengan segala bentuk kebaikan. Tapi kalau suaminya dengan yang haram itu sudah enggak benar. Tapi kalau dengan yang halal yang mungkin, masih mungkin. Sebab sekarang bahasa selingkuh yang sering diucapkan oleh para wanita hari ini itu, kadang-kadang menikah lagi dikatakan selingkuh kan? Selingkuh. Menikah lagi selingkuh, bukan. Cuman ingat ini masalah poligami kemarin dibahas, awas ini tidak gampang, tidak semua orang mudah poligami dan sebagainya. Harus ada aturannya, keadilan, pendidikan, seterusnya, dan jangan main-main masalah ini. Sisi lain sebagai seorang wanita, kalau sudah menemukan seperti itu, ini paling enak adalah dia harus ketemu langsung. Wanita tersebut kita harus lacak. Kalau ibu bukan ahlinya, nanti tidak bakal menyelesaikan masalah. Akan menambah sesuatu yang masalah bisa jadi masalah, karena petunjuk yang salah. Jadi wanita tersebut suruh koreksi diri, kenapa sampai suaminya seperti itu. Kalau memang suaminya adalah bandel dengan seperti itu, ya untuk apa jadikan suami kalau dia bandel? Oh, dia adalah orang yang gak bisa benar, gak kenal syariat. Sudah punya istri, tak taunya melanggar lagi. Mumpung masih muqaddimah zina, pacaran, na'udzubillah, bisa diredam. Dia dihantarkan hatinya untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu saja. Kemudian habis sholat itu selalu bersujud, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Sujud, selain sujud yang diperkenankan, makanya sujud haram. Sujud itu adanya yang pertama sujud di dalam sholat. Sujud di dalam sholat termasuk di dalamnya adalah sujud sahwi. Yang kedua sujud di luar sholat, sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud syukur. Tanyakan orang tersebut, kenapa kau sujud? Karena saya membaca Al-Quran begini, oh iya sujud tilawah. Atau mendengar Al-Quran ayat sajdah, sujud tilawah. Kalau bukan sujud tilawah, harus sujud syukur. Kalau bukan karena itu, maka itu adalah haram. Karena sujud adalah ibadah yang sangat khusus, khususnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang muteri Ka'bah, ngejer orang tidak haram. Tawaf. Oh, ngejer duit saya dibawa sama orang, ngejar, muter ini, bukan tawaf ya. Tapi kalau saya sujud ini khusus, tidak ada lain sujud kecuali ibadah. Yang sujud bukan untuk ibadah, hanya diperkenankan untuk memberikan contoh, ngajari orang sujud, itu diperkenankan. Seorang ustaz ngajari cara sujud, gini lo sujud, itu tidak diharamkan karena memberikan contoh. Tapi ke orang sujud, habis sholat tiba-tiba sujud, harus ada. Kalau bukan sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur atau sujud tilawah. Kalau tidak seperti itu, maka ini maksubab yang diharamkan oleh Allah. Sujud karena apa? Ya sujud aja. Nah ini ibadah khusus, tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Dan hukumnya adalah haram. Makanya sekalian sujud syukur. Kenapa sih kok? Yang dibawa kepada syariat kok susah. Syukur karena apa? Loh, kamu bisa sholat kan nikmat besar dari Allah. Dirubah saja niatnya. Banyak orang gak bisa sholat kan? Nikmat besar yang luar biasa adalah nikmat ibadah. Ada orang keliaran gak bisa sholat. Orang gak bisa bangun malam. Bisa bangun malam, nikmat besar dari Allah. Sujud syukur. Dirubah niatnya saja daripada sujud gak jelas. Adapun akrabu mayakunul abd. Akrabu mayakunul abdu min rabbih wa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan hamba, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat sujud. Bukan kita membuat sujud-sujud ala semaunya, bukan, sujud di dalam sholat. Atau sujud di dalam sujud syukur tadi. Atau sujud dalam sujud tilawah. Atau sujud sahwi yang itu juga di dalam sholat. Itu kalau enggak adalah pelanggaran syariat dan tidak diperkenankan. Jangan ikut-ikutan sujud. Ngapain sujud? Enggak tahu, ikut-ikutan saja. Sujud ibadah khusus. Bagaimana hukumnya orang kaya yang membagikan zakat fitrah untuk warga miskin jumlahnya banyak? 850 orang. Setiap orang mendapatkan 20 ribu. atau beras 2 kilo, akan tapi timbul ributan. Memangnya ini kayaknya bukan-bukan. Kalau zakat fitrah satu orang, biarpun orang kaya raya tetap 2,5 kilo satu orang. Ini kayaknya bukan zakat fitrah yang ditanyakan. Ada orang membagikan zakat harta. Kalau zakat fitrah, biarpun orang itu punya duit triliunan, zakat fitrahnya satu orang berapa? 2,5 kilo tetap. Masa dibagi orang banyak? 850 orang, zakat apa itu? Enggak ada zakat fitrah 850 kilo satu orang. Kecuali musola atau masjid mengumpulkan zakatnya orang banyak dibagi-bagi. Lalu sampai rebutan, ya ini masalah cara pembagian. Barangkali yang ditanyakan, bagaimana hukumnya orang bagi zakat, bukan zakat fitrah bu, itu yang dibagi ya, di pesuruhan ada yang meninggal, ini bukan zakat fitrah, kalau zakat fitrah 2,5 kilo biarpun orang kaya. Ada orang sering salah itu kan, itu bukan zakat fitrah. Itu zakat mal, orang bagi zakat sampai orang berdesak-desakan sampai ada yang mati, bagaimana? Caranya saja, tidak usah dicaci, tidak usah dibilang dia pamer, tidak usah dia mengeluarkan zakat. Yang perlu ditegur yang enggak mengeluarkan zakat itu loh. Dia pasti mengeluarkan zakat. Cuman mungkin selama ini ada ketidakpercayaan dengan lembaga-lembaga. Mau ditaruh ke masjid, dibawa ke kepala desa, desa ke kabupaten, batuan enggak tahu dibawa kemana. Enggak usah ada. Digunakan untuk bangun masjid, disimpan lagi di masjid nanti kadang-kadang kan bingung saya, ada mungkin begitu. Atau badan ambil zakatnya tatanya untuk bangun pondok sama bangun rumah sakit, enggak bisa itu. Nah ini. Sekarang badan amil zakat yang harus kita kritisi, kita pengen, kita dukung kalau ada badan amil zakat, tapi tolong yang benar. Masoleh amah jangan diberi dari duit zakat, bukan untuk bangun pondok pesantren, bukan. Untuk fakir miskin utamakan itu semuanya, kayak kekurangan orang fakir di Indonesia. Makanya ada sebagian badan amil zakat yang katanya resmi, kita temukan di situ adalah ada sebagian dari mereka yang tidak benar cara menyalurkannya. Maka jangan masukkan ke tempat itu, lebih baik bagi sendiri dan kami yakinkan seperti itu. Karena kita kasihan orang fakir yang ada di kiri kanan kita. Anda yang membayar, Anda yang sekarang ini yang membayar zakat ke tim itu, sementara membiarkan tetangganya kelaparan, masuk akal? Yang setiap hari kena debu mobil kita yang ngebut sedikit itu naik debunya, kena kaget dengan klakson kita, dengan deru kita, gimana? Orang fakir jangan ditinggal, utamakan itu semuanya. Maka kita kukuh, tidak ada, kita jelaskan, tidak ada pondok dengan duit zakat. Bukan untuk kiai, untuk fukara, masakin dan semua. Sabilillah, jangan itu hanya untuk perang nanti. Kalau Anda perang melawan Israel sana, baru nanti dapat zakat. Kalau hanya jadi ustaz, belum dapat zakat itu. Kecuali ustaz fakir, bilang fakir, jangan bilang ustaz, selesai. Ini harus dijelaskan ini. Kalau masih ragu, kurang yakin kalau orang fakir butuh, ayo sekarang tak ajak ke rumah sakit umum sana itu. Berapa banyak orang bingung mau keluar dari rumah sakit karena enggak punya duit. Mau ke apotek saja mikir maju mundur karena apa, dompetnya kurang. Sudah begitu untuk bangun pondok Al-Bahjah, mau kemana? Ini. Ada pun orang membagi zakat dengan cara dibagi-bagi di jajar 20 ini. Ini memang cara mereka, barangkali perlu diingatkan saja ke depannya caranya lebih baik diantarkan. Kalau ngantri, Masya Allah, khawatir nanti mereka berdesak-desakan. Zakat ikhlas tidak ikhlas wajib dikeluarkan, sebab namanya zakat wajib. Enggak usah kita bilang, oh enggak ikhlas, oh enggak, bukan urusanmu itu. Sebab kalau pemerintah yang Islam, orang enggak bayar zakat dikeluarkan dengan paksa, karena apa? Hina haknya orang fakir. Biar bisa mengeluarkan, Alhamdulillah. Ada pun cara mungkin perlu dibenahi, iya. Tapi permasalahan kita sudah, kita juga enggak mengeluarkan zakat, sedekah mah enggak. Gunjing tok ini orang kaya pamer, pengen dilihat di televisi loh. Ngapain kamu gunjing orang kaya sekarang? Apakah kamu tahu hatinya dia? Mungkin dia tuh enggak kebayang kalau sampai berdesak-desakan semacam ini. Karena selama ini juga aman-aman saja kan. Cuman informasi setiap tahun semakin kemana-mana sehingga semakin banyak. Kan kaget dia. Bukan dia pengen bunuh orang, enggak. Cuman dasar kita itu kadang sering suudon. Wah, ini orang ngasih zakat aja sampai orang suruh ngantri. Ini ya, loh, kita kok jadi orang busuk hati ini. Memangnya yang keluarkan zakat berapa? Itu telah menolong orang ribuan, cuman kalau salah yuk kita benerkan. Mungkin kita akan ngirim saja laporan, Pak Haji saya siap jadi panitia, ayo. Baik ini. Jadi jangan sampai kita mudah menilai orang dengan nilai negatif sementara orang itu berbuat baik. Bagaimana cara membersihkan bersuci setelah buang air besar ketika puasa karena khatir masuk ke lubang belakang? Wajar. setelah buang air besar, cara bersucinya, karena memasukkan suatu ke lubang belakang adalah lubang belakang membatalkan puasa. Caranya sederhana, Allah sudah bikin, itulah tadi yang katakan, Allah latif khabir, sudah Allah ngerti semuanya, maha tahu. Allah membuat kita punya lubang belakang, cara bersihkannya cukup dengan perut jemari, sudah tidak usah was-was. Cara bersihkannya selesai, kok bingung ya? Lah selama ini bagaimana? Kita perlu bertanya kepada yang bertanya ini. Selama ini ente bagaimana? Pakai sikat. Ya enggak ada sudah, ini aneh ya. Ya sudah wajar dengan perut jemari selesai. Enggak usah dibelokkan begini batal nanti ya. Wajar ini, termasuk wanita khususnya. Lebih sensitif, lebih bahaya lagi wanita. Lebih bahaya wanita. Wanita cukup dengan perut jemari sudah Allah ciptakan. Dengan perut jemari itu sudah pas. Belakang depan sudah pas semuanya. Enggak usah dibelokkan. Makanya kalau dengan perut jemari biarpun ditekan kayak apa tidak akan masuk ke bagian dalam. Tekan kayak apa kalau dengan perut jemari tidak akan masuk bagian dalam dan tidak batal puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sakit semoga diberi kesembuhan. Yang meninggal diampuni oleh Allah. Termasuk salah satu adalah istri dari pejuang di sini lagi sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Yang meninggal dunia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wa ansurna wa la takhzurna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhidna. Wa athirna wa la tufthir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah yang maha tahu tentang kami. Yang melihat hati kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari kedengkian ya Allah. Jauhkan hati kami dari kesombongan. Jauhkan hati kami dari dendam kepada sesama kami. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, ya Allah. Engkau yang maha tahu tentang hati kami, ya Allah. Berikan kepada hati kami kecintaan kepada-Mu. Kecintaan kepada kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Kecintaan kepada syariat kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Kecintaan di antara kami, ya Allah. Sehingga hidup kami indah dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang punya masalah dalam rumah tangga mereka, kami mohon, ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran. Berikan kepada mereka kelembutan hati. Berikan kepada mereka kelembutan perilaku sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan keindahan dan kelembutan. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah yang maha lembut, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, kelembutan di dalam segala urusan kami. Dan jadikan kami adalah hamba-hamba yang selalu menyampaikan kebaikan dengan keindahan, ya Allah. Jauhkan kami dari kekerasan, ya Allah. Kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan jauhkan kami dari zina ya Allah. Dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Kau maha tahu tentang kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Berkailah hidup kami, ya Allah. Berkailah hati kami, jasad kami, dan keluarga kami semua. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan. Yang berjuang di sini berikan keikhlasan, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada orang yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan. Hibur mati mereka dengan kebahagiaan, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Ini kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha